Mam, tak tolong di cetek. Saya kode puasa. Mengganti puasa. Dan kita masih dari ya, ya teman-teman muda, teman-teman sekolah, kadang ya sering lah, sering namanya tidak puasa. Sering tidak puasa. Nah, terus yang ditanyakan jumlahnya itu kita nggak ingat. Sebenarnya karena ya misalnya ada sudah dicatat, yang dicatat ingat bahwa ini waktu kejadian ini, kejadian ini. Yang ini misalnya cuma 5, padahal perasaan untuk kejadian ini gimana pak? Solusinya menggantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengganti puasa Ramadan itu di hari lain harus dipaskan dengan puasa? Bisa niatnya, bisa digabungkan dengan puasa nomor yang pertama fattaqullaha mastata'tum. Dalilnya semoga barakakum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakakum. Kalau memang ketika dihitung-hitung dia ada yang luput, barakakum, maka sisanya istighfar. Tidak mengapa insyaallah. Kemudian yang kedua, penggabungan amalan itu boleh. Pertama berkahikum apabila amalannya sejenis secara hukum, wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah. Berkahikum. Ketika kodok puasa Ramadan itu kan wajib. Bertepatan dengan hari Senin, ingin dia gabung dengan puasa Senin, mungkin dia sebelumnya biasa melakukan Senin Kamis, maka tidak boleh. Berkahikum. Tapi kalau puasa Syawal kan ada bertepatan dengan Senin Kamis atau puasa Daud yang dia biasa niatkan langsung dua amalan jadi satu amalan, dua niat ya, dua niat, niat Syawal dan niat Senin ketika itu, berapa hukum? Maka boleh. Jadi harus imbang antara amalannya ini hukumnya wajib sama wajib, sunnah sama sunnah. Gitu ya. Seperti contohnya juga ada orang barakakum dia itu junub laki-laki di hari Jumat dalam keadaan dia mau sholat Jumat. Sholat Jumat kan barakakum kalau dia laki-laki sudah balik wajib mandi kalau mau sholat Jumat. Tapi kalau tidak mau sholat Jumat karena safar tidak wajib untuk sholat untuk mandi Jumat. Jadi mandi Jumat berhukum itu wajib bagi orang yang hendak sholat Jumat ketika sudah balik. Ketika dia itu mau mandi Jumat yang wajib bagi dia bertepatan dengan junub, ya berhukum entah berhubungan dengan istrinya sebelumnya atau dengan sebab yang lain berhukum. Bagaimana ini? Sebagian ulama mengatakan ya dia sholat dia mandi. Mandi junub dulu niatnya. Setelah itu selesai baru meniatkan mandi Jumat. Ada dua mandi. Ada yang menyatakan boleh gabung karena hukumnya sama-sama wajib. Tapi cara-caranya mengikuti cara mandi junub yang ikmal, yang sempurna. Tahu ya mandi junub yang sempurna ya caranya. Kan ada yang sempurna ada yang tidak. Tapi sama-sama sah. Kalau yang sempurna berkahikum kemaluan dicuci dulu, ya. Kemudian berkahikum sudah tangannya bersih, ya dia berwudu. Boleh dalam keadaan tidak pakai pakaian, berwudu, tapi tidak dibasuh mata kakinya dan sampai telapak kakinya, ya. Kakinya tidak dibasuh. Berkahikum. Kemudian ya dia mulai menyiramkan dari sebelah kanan. Saya 3 kali sebelah kanan semuanya baru kiri 3 kali baru guyur semua. Barakallahu. Tidak boleh menyentuh kemaluan. Tidak boleh buang air kecil, tidak boleh kentut, tidak boleh buang air besar. Nah, kalau seperti itu barakallahu maka bukan mandi junubnya yang batal, tapi wudunya teranggap batal. Nah, assalamualaikum. Lalu kalau sudah, maka dia keluar kamar mandi boleh atau masih di kamar mandi boleh. Lebih bagusnya di luar kamar mandi meneruskan tadi sisa wudhu yang belum dibasuh ya, belum dicuci. Nah, berkofikum kaki sampai kedua telapak mata kaki, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini yang ikmal, yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna, yang boleh juga atau teranggap junubnya itu berkofikum hilang, ya dia meniatkan langsung mandi. Jadi tidak disyaratkan harus pakai sampo. Kalau tidak pakai sampo tidak sah, enggak. Pakai uing pun sah. Ya. Tidak pakai uing juga sah. Pakai sabun tidak pakai sabun tetap sah. Yang penting basah semua. Ya kan? Atau dia masuk kolam renang, meniatkan mandi junub, jebur, kan basah semua. Ya sudah. Sah. Atau mandi Jumat, yur, sah. Ya. Ya. Umpama kita belum mandi junub, terus ternyata sudah ada sahur. Ya. Ada baru. Maka seperti itu barakah hukum. Puasanya tidak apa-apa karena barakah hukum pernah terjadi di zaman Nabi. Ya. Jadi yang namanya puasa atau sahur itu persyaratannya bukan tidak boleh junub. Nah, barakah hukum. Selama tidak dibuat-buat ya. Barakah. Tapi kalau sebelumnya dia keadaannya adalah dengan cara yang halal, kemudian junub, ya, bangun sahur, kemudian ketika sudah mendapati azan, waktu sahur kan sudah berhenti, dia masih junub, tidak mengapa, maka dia mandi lalu sholat. Tidak kemudian batal, ya, nah, itu. Beda halnya kalau di siang hari dia berhubungan dengan istrinya, batal. Atau melakukan istimna yang lainnya berkofikum maka batal. Kalau misalnya kita mau mengganti puasa ya, misalnya puasa sholat bulan Ramadan, nah biasanya kita sholat ya, kita membatalkan. Ya, misalnya kalau sudah Allah, misalnya kita meninggal belum kita sholat mengganti, maka berkofikum itu ada hadis. Barang siapa yang man mata atau barang siapa yang punya hutang puasa dalam keadaan dia mampu untuk menyaurnya, fa'alai wali saumu, maka bagi walinya dia yang mengganti. Nah, walinya boleh berkofikum. Kalau dia orang tua berarti anaknya. Kalau dia atau dia istrinya, dia suaminya yang mempuasakan, atau suami, maka yang meninggal istrinya yang mempuasakan, atau adiknya dari berkah hukum suami tadi, ya, seperti itu.